teman loro rasane timuloro kutiangan tikowo wong liya lila soncopo ngelila kena masio apa tang sonroso yase langsung karep no bisa ampiriko selawase ya mung ampiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikini riko wis ngono dikawangnya Deni jalan yoi tunjukkan yuk hansun karepno bisa ambiriko sing selawase yo mung ambiriko tapi kelendi mani ceritane wis to saiki ne riko wis ngono riko masio apa tak sembroso wes hilang main sing hilang ya wes ben hilang golek nih yes yes Kelangan di sana. topoga.